نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum, ikhwan azakumullah. Kita akan lanjutkan hari ini tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah tanggal 19 Maret 20. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durus Ni'amatil Ummah tulis oleh rahimahullah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhammad. Dan kita sampai pada halaman 68, yaitu berkaitan dengan halaman kitab aslinya 63 kitab ini. Wa min awsafil malaikati ala wajhi tafasil ma ja'a fil hadis sahih annabi annabina sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi wa min awsafil malaikati, dan termasuk sifat-sifat malaikat menurut sisi kedetailannya. Betul. Ma ja'a fil hadis sahih, terdapat dalam hadis yang sahih, anna nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau itu bersabda, adna li an uhaddisa an malakin min al malaikatillah min hamalatil arsh inna ma baina sahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Di sini dilihatkan Abu Daud dan disahihkan Syekh Albani dalam Islah Sahihah. Ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang detail, yang kaitannya dengan sifat dari malaikat. Sifat dari malaikat. Di mana sifat dari malaikat ini Allah azza wa jalla memberikan keutamaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkap apa yang menjadi sifat malaikat. Apa yang menjadi sifat malaikat ini. Dan dijelaskan tentang hadis ini kaitannya dengan hadis-hadis yang gaib. Hadis-hadis yang gaib, karena hadis yang gaib itu wajib kita imani apa adanya. Apa adanya. Nah, ini Nabi SAW bersabda, adina li an uhaddita an malakin minal malaikatillahi min hamlatil arshi innama baina shahmati udunihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Nabi SAW bersabda, adina li, telah diberikan izin untukku, an uhaddisa, untuk menceritakan, an malakin, tentang malaikat, min malaikatillahi, dari malaikat Allah, min hamalatil arsh, yang tugasnya membawa arsh. Innama baina sahmati udunihi, sesungguhnya jarak antara syahmati udunihi, ujung telinga, ila atiqihi, sampai bahunya, sampai bahunya saja. Masiratu sab'i mi'ah am, jaraknya adalah perjalanan 700 tahun. 700 tahun. Ini diriwayatkan Abu Dawud dan hadisnya sahih, disahihkan Al-Albani dalam silsilah sahihah. Wa hadza fihi isbatul atiqi. Isbatu atiqi. Dan ini menjelaskan tentang apa? Tafsil detailnya tentang bahu. Malaikat itu punya bahu. Malaikat punya apa? Bahu. Wal udhun wa sahmatil udhun. Malaikat itu punya telinga dan malaikat punya ujung telinga. Wa idhamul khalq, dan besarnya ciptaan. Falau anna tayran tara min atiqil malak muttajihan ila sahmatihi adi. Ya, ila sahmati udhunihi lahtaja ila 700 sanah tayran hatta yasila ilaiha. Seandainya ada burung yang terbang menuju bahunya malaikat, dari bahu malaikat menuju ujung telinganya malaikat, itu dia akan butuh selama apa? 700 tahun. Terbang itu 700 tahun. Sampai dia itu bisa mencapai, meraih apa? Ujung telinga tadi. Wa amma binisbati lana fan masafah fatu. Sedangkan menurut kita masafah di sini, jarak bainal atiqi wa sahmatil udhuni qasiratun jiddan. Sedangkan jaraknya kita, jarak manusia, ujung telinga dan bahu kita ini sedikit sekali. La takfi an yakifa at-tayru mujarrad al-wuquf. Ini tidak butuh burung itu berdirinya saja sudah enggak sama, enggak sampai. Enggak butuh terbang maksudnya di sini. Hanya berdiri saja itu sudah tidak cukup burung itu untuk mencapai antara ujung telinga kita dan bahu kita. Taruh di bahu saja sudah lewat, burungnya kelewat gede. Ini burung yang bisa terbang ya. Bisa ini. Bukan masalah kecil besarnya burung, tapi ini adalah bagaimana Nabi SAW itu diberikan wahyu untuk menjelaskan tentang detailnya malaikat. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa min awsafihim, dan termasuk dari sifat-sifat mereka, annahum khuliqu min nurin. Mereka itu diciptakan dari cahaya. Kama fil hadithi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala khuliqatil malaikatu min nurin. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Ini diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih nomor 2996. Wa anna lahum aznahatan, mereka itu punya sayap. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Surat Fatir. Surat Fatir surat keberapa? Ya. Iya. Jadi di situ di surat Fatir ayat 1, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan ulil ajnihah masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan, rusulan. Artinya utusan di sini untuk mengurus berbagai macam urusan. Uli aznihatin, yang mempunyai sayap. Ulil azmihatim masna wa sulasa wa ruba. Masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Bisa bayangkan. Di sayapnya bukan hanya 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu 600 janah. Kullu janah minha qad sadda al-ufuq. Yaskutu min janahi min tahawil wad-dur wal-yaqut wal-yaquti mallahu bihi alim. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan. Kemudian Allah azza wajalla menjelaskan tentang sayap di dalam surat Fatir ayat 1. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan juga, menjelaskan tentang sifat dari malaikat Jibril. Mana kalau tadi disebutkan Allah azza wajalla menciptakan apa? Kenapa? Ciptakan 2, 3 dan 4 sayap. Zidu ma yasha, dan Allah menambahkan apa saja. Ini Allah azza wajalla menambahkan 600 sayap malaikat Jibril. Tidak disebutkan bukan 600 bulu ya. Sayap di sini 600. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tentang apa? Tentang perkara-perkara yang kaitannya dengan malaikat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya. Walahu sitami ajanah, dan beliau Jibril itu mempunyai 600 sayap. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq. Setiap sayap itu mencapai ufuk panjang. Yaskutu min janahihi min tahawil wa durri wal yaqut mallah bihi alim. Yaskutu min janahihi, jatuh pada sayapnya itu perhiasan. Ada duri. Ada di sini apa? Duri. Perhiasan yang kaitannya di situ, kaitannya dengan kalau misalnya antum tahu ada safir, perhiasan. Wal yakut, yakut juga sama. Mallahu bihi alim, tidak ada yang mengetahui, hanya Allah saja mengetahui. Artinya apa yang ada dalam sayap tersebut. Jadi di sini kaitannya dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menciptakan malaikat dari apa saja yang Allah kehendaki menurut kehendaknya berupa keistimewaan-keistimewaan yang tidak terbetik di manusia. Ya, ada artinya ketika malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya, setiap sayapnya itu ada berjatuhan. Berjatuhan, ada tahawil wa durri wa liyakut, tiara dan yakut. Yakut itu seperti berlian yang ada warnanya itu. Fahum khalqun 'azimun lahum awsafun 'azimatun tadullu 'ala 'azamati hadhihi al-makhluqati wa quwwatiha wa kibari ajsamiha. Dan di sini mereka, para malaikat itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang besar. Bagi mereka ada sifat-sifat yang agung yang menunjukkan tentang kebesaran ciptaannya dan kekuatannya dan juga apa? Besarnya dia. Besarnya dia. Fisiknya itu besar. Wa a'dadul malaikati ijmalan. Sini a'dadul malaikah, jumlah malaikat ijmalan secara global, nu'minu bi anna adadahum la yufsi illa alladhi khalaqahum. Kita mengimani bahwasanya jumlahnya mereka, jumlah malaikat itu tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali zat yang telah menciptakan mereka. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang bisa mengetahui tentang tentara Rabbmu kecuali Dia, kecuali Allah Azza wa Jalla. Surat Mudaththir ayat 31. Wa mimma yadullu ala hadhihi al-kasrati al-'azimati lil malaikati qissatu Israil, ya, qissatu al-Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, haitsu qala thumma rufi'a li bait ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70 أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَطَتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أن تعد ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله ساجدا لله. Sini tadi jumlah malaikat itu banyak sekali, dan ini yang menunjukkan ini adalah tentang kisahnya Isra, Isra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma rufi'a lil baitul ma'mur," kemudian aku diangkat mencapai baitul ma'mur. Kemudian aku katakan, "Wahai Jibril, apa ini?" Qala, dan Rasul Jibril menjawab, hadal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur, yadkhuluhu كل يوم سمعون ألف ملك يدخل كل يوم سمعون ألف ملك يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. Ini adalah Baitul Ma'mur yang setiap harinya itu 70,000 malaikat masuk. Idza kharaju minhu, ketika mereka keluar, lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Ketika mereka sudah keluar, mereka tidak kembali lagi. Sampai di sini. Jelaskan apa? Jelaskan bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali. Jumlah malaikat itu banyak sekali. Ini dijelaskan jumlah banyaknya malaikat ini kaitannya tidak ada yang bisa menghitung. Kalau setiap hari itu 70,000 masuk dan tidak kembali, bagaimana? Paham gak? Ini menunjukkan tentang banyaknya jumlah mereka. Kemudian waqala salatu wassalam, Nabi SAW bersabda tentang apa? Tentang jumlah malaikat lagi. A'tati as-sama'u wa huqqa laha an ta'itta. Langit itu bersuara, benar-benar bergemuruh. Wa huqqa laha an ta'itta. Dia itu punya hak untuk bersuara dan bergemuruh. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun mawadi'un jabhatahu sajidan lillahi. Tidak ada satu tempat pun di seukuran empat jari tangan, arba'i asabi', empat jari tangan, illa kecuali wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi. Kecuali padanya ada malaikat yang sujud. Ada malaikat yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Paham saja? Ini diriwayatkan Imam Ahmad, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini manfaat dan menjadi bekal amal kita kelak di yaumul hisab, dan kita senantiasa dari bala dan wabah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ta'awwadz billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.